Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilihi amma ba'du. Para sekalian, bapak-bapak dan ibu rahimakumullah, alhamdulillah pada subuh pagi ini kita bisa kembali menyelesaikan sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan ini akan terus menjadi pemberat mizan amal kita nanti yaumul mahsyar, yaumul mizan, yaumul akhir insyaallah. Selawat beririn salam semoga selalu Allah limpah curahkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang masih tetap setia dalam mempelajari, mengamalkan, serta memperjuangkan risalahnya. Sebelum pengajian dimulai, ada kabar gembira untuk Bapak Ibu kalian. Ini datang dari Al-Ustaz Dr. Amir Faisal Fatah yang Februari memberikan ceramah maulid kepada kita. Beliau menawarkan sebuah buku tentang peningkatan kualitas amal di bulan Ramadan. Itu buku Pintar Ramadan 1429 Hijriah. Jadi buku tersebut muatannya yang intinya adalah bagaimana kita untuk bisa lebih meningkatkan kualitas amal di bulan Ramadan ini melebihi Ramadan sebelumnya. Nah, kemudian dari beliau di proposalnya, ada proposalnya bagi para jemaah yang berminat, nanti silakan berhubungan dengan Pak Kodak, ya Pak ya, ya untuk ongkos cetaknya nanti setiap buku Rp5.000 insya Allah. Ini seperti itu. Ini dari Dr. Amin Faisal, sebagai ketua umum dari dakwah.com. Ya, silakan nanti berhubungan dengan Pak Kodak yang ingin memiliki buku ini. Para yang saya lihat, baiklah pagi ini kita lanjutkan perilaku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkat dari surat At-Taubah ayat 112. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syaitanir rajim. At-taibuna al-'abiduna al-hamiduna as-sa'ibuna al-qafuna as-sajiduna al-amiru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Yang pertama, perilaku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang-orang yang dicintai Allah ini yang akan menggantikan mereka-mereka yang sudah secara perlahan-lahan bahkan sudah sampai kepada tingkat murtad. Na'udzubillah. Mereka meninggalkan agamanya. Mayyal tadabinkum an dinihi fasawfa ya'ti lakum qaumun yuhibbuhum wa yuhibbuna. Siapa saja yang rendah di antara kalian meninggalkan agamanya, tidak lagi hidup sesuai dengan ajaran agamanya. Agama pada gilirannya tinggal nama saja, tapi perilakunya sudah berseberangan. Nanti Allah akan gantikan satu generasi, yang mana generasi tersebut yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta kepada mereka, mereka pun cinta kepada Allah. Ya. Kita sudah bahas dua hadis, satu hadis, kemudian ungkapan Ibrahim bin Adham tentang hal-hal yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat ini kita perlu menghidupkan sesuatu yang Allah cintai. Pertama, orang-orang yang mau kembali kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang bertaubat dan orang yang al-mutatahhirin, orang yang suka menjaga kebersihan secara fisik. Ya. Dalam Al-Baqarah 222 sebagaimana Allah jelaskan, silakan dibuka yang megang Quran. Al-Baqarah 222 ini pada ayat yang terakhir penutup. Nah, ini 222 bisa dilihat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka kepada at-tawwabin, orang yang kembali. Taba yaitu taubatan, taibun, orang yang meninggalkan maksiat menuju taat, meninggalkan segala macam bentuk kemungkaran kepada hal-hal yang mengandung kebaikan-kebaikan, kembali kepada Allah, taibun. Wa yuhibbul mutatahhirin, Allah suka kepada dan juga mencintai orang-orang yang al-mutatahhirin. Ini para ulama menafsirkan al-mutatahhirin ini orang yang selalu menjaga kesucian secara fisik. Kalau ini kesucian batin, ya. Bahkan setiap selesai wudhu pun kita diajarkan Rasulullah dengan doa, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Para yang terhormat Allah, at-tawwabin merupakan satu sikap atau perilaku yang menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sudah bahas tentang hadis yang menjelaskan Allah sangat senang, sangat suka kepada seorang hamba yang bertaubat melebihi kesenangan seseorang yang menemukan barang yang hilang. Kemudian al-abidun, orang yang totalitas dalam memperhambakan diri kepada Allah, ya, dalam satu prinsip inna sholati lillah wa nusuki lillah wa mahyaya lillah. Sholatku untuk Allah, hidupku untuk Allah, ibadahku untuk Allah, seluruhnya, bahkan sampai matiku hanyalah untuk Allah. Al-amilun, ini orang yang beramal hanya mengharap pujian dan sanjungan dari Allah saja. Ikhlasul amal, ikhlas dalam melaksanakan amal hanya mengharap perhatian, pujian dari Allah saja. Dan memang yang Allah inginkan seperti itu. Ketika ada amalan terselip sesuatu selain dari Allah, Allah tidak suka, bahkan Allah tolak. Yang disebut dengan riya. Kita sudah bahas betapa bahayanya riya itu. Orang yang sudah mati syahid ternyata begitu berhadapan dengan Allah, Allah katakan dusta. Karena mati syahidnya ingin mendapatkan perhatian, dianggap pemberani, gagah dan seterusnya. Orang yang belajar dan mengajar ketika berhadapan dengan Allah, Allah katakan dusta karena ingin dikatakan orang yang berilmu, orang yang pintar, wa alimun. Yang ketiga, orang yang pemurah, dermawan, ketika berhadapan dengan Allah, Allah katakan dusta di hatinya ingin dikatakan orang yang pemurah. Semuanya ditolak. Pada gilirannya mengalami nasib yang sama, masuk ke neraka, bukannya surga. Alhamdulillah. Makanya Al-Hamidun, Allah segar. Bahkan setiap sholat pun ketika bangun dari ruku kita selalu menyatakan Sami'allahu liman hamidan, ya. Maha mendengar, ya. Allah yang memuji, Allah yang maha mendengar pujian hambanya. Baik, semua kita sudah bahas, ya. Pagi ini kita lanjutkan dengan As-Sa'ihun, ya. As-Sa'ihun As-Sa'ihun. As-Sa'ihun ini ketika saya buka Ibnu Katsir, kemudian Al-Qurtubi maupun jalan lain, ada dua pengertian yang sama-sama kuatnya. Yang pertama mengartikan As-Sa'ihun orang yang selalu sahur, baik yang wajib maupun yang sunnah. Yang wajib insyaallah sebentar lagi Ramadan 30 hari, ya, satu bulan. Yang sunnah ada saum Sawal 6 hari setelah Ramadan. Kemudian ada saum Senin Kamis, kalau enggak Senin ya Kamis, atau saum Yaumul Bid 3 hari berturut-turut 13, 14, 15 pada bulan, tentunya dalam bulan-bulan Islam, Hijriah. Nah, kemudian ada lagi yang menjelaskan, menandakan As-Sa'ihun ini orang yang selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pemahamannya terhadap agama ini, terhadap Islam. Ingin terus meningkatkan kualitas keseriusan dalam bertaubat. Ingin terus meningkatkan kualitas keseriusan dalam totalitas beribadah. Meningkatkan kualitas keikhlasan dalam beramal dengan ilmu itu. Intinya, ilmu yang bisa mengantarkan dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. As-Sa'ihun. Adapun sarana-sarana untuk mendapatkan ilmu banyak sekali, melalui bacaan-bacaan atau melalui ta'lim, atau mungkin juga mondok langsung untuk mendapatkan ilmu itu. Ya, secara hukum fikih ilmu itu setiap muslim dan muslimat berkewajiban untuk mendapatkannya. Sebagaimana kata Rasulullah, "Falau qara'tu fariidatan 'ala kulli muslimin wal muslimat." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Rasulullah juga menyatakan orang yang berada di majelis ilmu itu sama dengan orang yang berjalan fi sabilillah. Dalam sebuah riwayat beliau, "Man kharaja fi talabil 'ilm hatta yabi'a fa huwa fi sabilillah." Siapa yang keluar dari rumahnya menuju majelis ilmu, seperti kita sekarang ini duduk mempelajari ilmu yang bersumber Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, ilmu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, ya, selama dia berada dalam majelis itu sampai dia kembali lagi ke rumah, bahwa fi sabilillah, maka dia itu kata Allah fi sabilillah, di jalan Allah. Para yang tidak mengubah. Nah, pada surat At-Taubah ya, pada surat At-Taubah ayat yang ke-122, ini ada hal yang perlu cukup menarik kita perhatikan, ya. At-Taubah 122, silakan dibuka yang megang Quran. Wa ma kana al-mu'minun liyaghdiru kaffah. Falaula nafar min kulli firqatin minhum qa'imatun liyatafaqahu fid-din. Wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilayhim la'allahum yarji'un. Tidak seharusnya atau tidak sepatutnya orang-orang beriman itu liyaghdiru kaffah, mereka semua maju ke medan tempur. Ini dalam suasana perang. Suasana perang dengan orang-orang kafir. Perang tentunya perang fi sabilillah, lillahi dan ta'ala yang mulia, dalam rangka meninggikan kelima Allah. Tidak seharusnya berangkat perang semua. Falaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqahu fid din. Kenapa tidak ada ya perwakilan dari setiap firqatun? Firqah itu ya batalion ya, atau setiap kompi. Ada yang ditinggal 2 atau 3 orang. Enggak usah berangkat semua. Untuk apa ada yang ditinggal itu? Liyatafaqqahu fid din, untuk terus mendalami ajaran agama ini. Ya. Liyudhiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Maksudnya ketika yang berangkat perang itu pulang, dia kembali. Nah, yang berangkat pulang hanya Pak Arno, selama kami di medan jihad, medan perang, apa saja yang dibahas, tolong sampaikan lagi. Ya kan? Pak Azori, apa saja yang dibahas selama kami berangkat perang? Ini ada masing-masing kelompok itu. Nah, apa maksudnya? Intinya dalam suasana perang sekalipun, pendalaman terhadap ad-din, Allah menggunakan kata faqtid din, itu terus berjalan. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini tidak ada perang, lebih penting lagi. Dan para yang dirahmati Allah, bukankah Allah katakan may yuridillahi khairan yufaqihhu fid din? Siapa yang Allah kehendaki kebaikan dalam hidupnya, Allah berikan kemudahan untuk tafaqquh fid din, memahami ajaran agama ini. Allah memuji menyandung orang-orang yang beriman, kemudian orang-orang yang beriman yang diberi ilmu, bahkan Allah janjikan diangkat derajatnya beberapa derajat. Ya. Dalam surat Mujadilah ayat 11, di sini di pertengahannya coba kita lihat. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang beriman di antara kalian, walladziina utul 'ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu darajat, beberapa derajat. Jadi Allah akan mengangkat orang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Para yang dirahmati Allah, Islam merupakan ajaran yang sangat luas sekali. Ya, ilmu dalam Islam ini tidak akan pernah habis kalau kita mau menggalinya. Tidak akan pernah tuntas kalau kita terus mendalaminya. Semakin kita pelajari, semakin terasa bahwa dari kita ini sebetulnya belum ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu yang bisa mengantarkan kita untuk terdekat kepada Allah. Dan pada ayat lain pun, ya, Az-Zumar ayat 9, Allah mengajak kita untuk melihat atau memberikan satu penilaian. Az-Zumar ayat 9, afaman huwa qalidun ana al-laili sajidan wa qa'iman yazarul akhirata wa yarjuna rahmatahu. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadakkaru ulul albab. Ini dalam pertengahan ayat. Qul, katakanlah, hal yastawi alladhina ya'lamuna, samakah orang-orang yang tidak mengetahui, ya, orang-orang yang mengetahui ya'lamun, wal ladzina la ya'lamun, orang-orang yang tidak tahu, samakah orang-orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Ini pertanyaan dari Allah. Jawabannya tentu kita mengatakan tidak sama. Nah, ini namanya tadabburul albab. Semuanya yang demikian itu merupakan ya peringatan. Ya, tadabbur, peringatan ulul albab untuk orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Para yang terhormat Allah, satu hal yang mungkin perlu kita prihatinkan bersama, ketika ada seseorang dengan polos dan hati yang ikhlas menyatakan, aduh mas, maaf ya, saya ini masih awam. Saya ini masih awam. Bapak muslim, iya, tapi saya masih awam banget. Udah berapa lama jadi orang Islam, Pak? Mungkin kata yang kita dengar ini orang mu'alaf kali, ya wajarlah. Oh, saya dari kecil. Dari kecil masih awam. Nah, ini kan aneh. Padahal ilmu dalam Islam itu mulai dari ayunan kata Rasulullah. Ya, qul ilma min al-mahdi ila al-lahd. Itu sudah ilmu itu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Nah, yang terjadi saat ini ya sudah sangat kompleks permasalahannya. Yang paling serius sekali ada dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu umum. Agama di sini maksudnya adalah Islam. Padahal dalam Islam antara ilmu agama dengan umum itu sama sesungguhnya. Itu semuanya merupakan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang bisa membuat kita dekat kepadanya. Ya. Seperangkat tubuh kita ini adalah ilmu Allah, kalau kita kaji bisa mengantarkan kita dekat kepada Allah. Ya kan? Sebagaimana Allah katakan, contoh misalnya, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu apa kamu tidak perhatikan, kata Allah. Ini ada ilmu Allah, pengetahuan Allah, teknologi Allah. Kita lihat misalnya, alam naja'al lahu 'ainain, bukankah kami sudah berikan kepadamu dua mata. Nah, untuk mempelajari mata aja, membahas tentang mata, berapa lemari bukunya itu. Baru tentang mata aja kan. Kemudian walisan wa syafatain, satu lidah dua bibir. Ya. Ilmu Allah sangat luas. Belum lagi yang lain-lainnya. Para jemaah rahimakumullah, Allah menantang kita dalam surat Al-Kahfi ayat berapa ya, bos? 109. Surat 18 109. Ini. Tolong aja Pak Jun. Kalau saja lautan itu dijadikan sebagai tinta untuk menulis kalimat Rabbu tentang ilmu Allah, lakadidal bahru, habis lautan itu, ya, habis ring lautan itu, hablah anta pada kalimat Rabbi, sebelum selesai kalimat Rabbu untuk ditulis. Bagaimana coba? Ya. Walau jina kemisli imadadah, walaupun ditambah sebanyak itu lagi, kita menggunakan lautan ini sebagai tinta untuk menulis tentang ilmu Allah. Ya kan? Kering lautan itu, kalimat Allah belum selesai untuk ditulis. Ditambah sebanyak itu lagi. Ya kan? Sampai kering lagi, belum selesai ilmu Allah ditulis. Ya, ilmu tentang tubuh manusia saja, masya Allah, bicara masalah hati, jantung, ya kan? Dari jantung timbul lagi, berkembang dan berkembang terus sampai cara merawatnya, alat-alatnya, ya kan? Masya Allah. Nah, kita manusia, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, tidak akan sanggup untuk menulis kata Allah, ya, banyak lagi masalah-masalah yang lainnya. kira-kira dengan usia 40 tahun, 50 tahun, bahkan 60, ada yang 70, ya kan? Sudah berapa ember bisa digunakan untuk menulis firman Allah? Mungkin satu laut lah, ember aja. Ada berapa ember, Pak Budi? Ya kan? Lalu apa yang kita banggakan dibandingkan dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Bahkan di lain ayat, seandainya kata semua pohon-pohon yang ada di muka bumi ini kita jadikan sebagai alat tulisnya, lautan sebagai tintanya, kering lautan itu tampak tujuh laut lagi, belum pernah selesai kalimat Allah untuk ditulis. Ya. Pada surat berapa itu? Pak Yayo. Sudah lupa ya. Saya juga lupa ini, tapi mudah-mudahan tak meleset. Coba kita lihat surat Luqman. Surat Luqman surat 31. Ayat 27. Tiga satu ayat 27. Tolong dibaca Pak Amir surat Luqman surat 31 ayat 27. Seandainya seluruh pohon-pohon yang ada di muka bumi ini dijadikan sebagai alat tulis, wal bahru yamudduhu, dan lautan sebagai tintanya, madda yamudduhu, min ba'di sab'atil abhurin, dari sebelum habis, setelah habis, min ba'dihi, setelahnya habis tujuh lautan, ditambah sebanyak itu lagi, belum selesai kalimat Allah untuk ditulis. Di sini Allah mengatakan aqlamun, ada tulisan aqlamun. Bahkan ada surat, satu surat yang khusus menceritakan tentang nun wal qalam yas. Artinya jadi kita ilmu itu ditulis, jangan hilang ya. Ya, karena daya ingat kita ini terbatas. Apa yang kita dapatkan pagi ini kalau enggak ditulis, besok sore ada yang nanya, atau nanti sore, atau mungkin saja sampai di rumah nanti, apa sih pengajiannya, Mas? Wah, bagus. Cerita lagi dong, terus sih gua aja enggak mau. Yang bagus apa ya? Quran. Bagaimana? Ya pokoknya bagus deh. Ya, orang enggak ditulis. Ya kan? Akhirnya yang tidak berkembang. Allah mengajarkan ini dengan mengatakan tujuh lautan, semua pohon-pohon di muka bumi sebagai alat tulisnya. Makanya orang yang terus berupaya mendalami ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah tanpa ada batasan dikotomi ilmu umum dan ilmu agama, ini disebut as-sa'ilun. Ya. Walaupun dia sudah punya gelar profesor, doktor, prof dalam bidang tertentu, tetap saja di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, kamu itu belum diberi ilmu, kalaupun diberi ilmu sedikit sekali. Ya. Sedikit ilmu yang didapatkan itu. Apa yang mau kita sombongkan dengan ilmu? Makanya Allah katakan dalam ayat lain, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sungguhnya orang yang takut kepada Allah itu min ibadihi, dari hamba-hambanya, al-ulama, Orang yang makin dalam ilmunya, semakin sadar betapa hebat dan hebatnya Allah Subhanahu wa taala, membuat dia sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus membuat dia berupaya untuk dekat dengan Allah. Ini yang dimaksud dengan ulama. Ya, ulama itu enggak mesti harus punya kitab satu gudang, pengetahuannya luas. Kalau enggak membuat dia dekat kepada Allah, menurut Al-Qur'an ini belum bisa dikatakan ulama. Ulama itu jamak dari alimun. Al-ulama jamak dari alimun. Pada surat Fatir, ya, surat yang ke-35, coba kita lihat ayat 28. Fatir surat yang ke-35. Ayat 28. Wa minan nas, dan di antara manusia. Wa dawabi, dan binatang yang melata. Wa an'am, dan binatang ternak. Mukhtalifun alwanuhu, beraneka ragam bentuk dan warnanya. Kadzalik, seperti itulah. Allah mengawali minan nas. Ada orang yang hitam kulitnya. Ini warna kulit. Ya kan, saking hitamnya, ia kelihatan putih hanya mata dan gigi kalau ketawa. Nah, hitam. Ya. Saya pernah dulu punya teman namanya Hamzah, orang Bugis. Waktu itu di Brunei. Di Brunei Darussalam, saya pertempatan di Brunei Darussalam dulu 2 tahun, tahun 84-86. Itu dapat tugas dakwah selama 2 tahun di sana. Di Brunei Darussalam waktu baru merdeka itu. Jadi zaman masih perjaka tinding. Di sana teman saya itu Hamzah ini hitam. Ya. Kalau ketawa gigi itu kelihatan putih. Kemudian dalam satu camp itu ada Filipin, ada Bangladesh, ada Tambi dan bermacam lagi satu camp itu. Nah, bertepatan teman saya Hamzah ini duduk dengan orang Tambi. Orang Tambi itu hitam banget. Ya, kalau ngomong non ada panik kiri. Jadi kepala kan dia goyang orang Tambi itu. Non ada panik kiri. Udah makan apa belum? Si Hamzah ini langsung berubah warna kulitnya jadi putih di samping. Ternyata ada yang lebih hitam lagi gitu. Ya kan? Ini jadi warna kulit manusia itu. Bagi mereka yang punya perhatian, ini merupakan teknologi Allah. Ya kan? Belum lagi bahasanya. Orang baru menguasai 3 bahasa saja, karena enggak kenal dengan Allah, sombong dia. Para bahasa itu bermacam-macam Allah ciptakan. Di Indonesia tadi berapa bahasa coba? Bahasa Jawa, Jawa itu ada macam-macam juga. Jawa Solo dengan Jawa Tegal sudah beda itu. Ya kan? Padahal sama-sama Jawa, orang Sunda. Sunda Cianjur dengan Sunda Bogor. Cianjur lembut, halus. Bogor pangaing-aingna. Beda lagi. Ya kan? Di Indonesia saja berapa bahasa? Belum lagi bahasa Jerman, bahasa macam bahasa lah. Allah ciptakan banyak bahasa. Untuk mempelajari satu bahasa saja, berapa banyak bukunya yang menjadi bahasa dunia? Bahkan pertama bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin. Ya kan? Sekarang bahasa Mandarin itu di SMK sudah merupakan mata pelajaran wajib. Yang sampai nanti dipilih dulu sama Cina. Ayah, istilah apa yang cuma kerja dikit, fokus cari cangkulnya. Ya, tidak baik fokus berlama aku coba. Enggak ngerti kita, tetapnya yang tentu saja. Ini bahasa. Untuk satu bahasa saja berapa buku? Ya kan? Bahasa Arab aja. Untuk satu kamus bernama Al-Mujid, 6.000 halaman tebelnya. Belum lagi namanya Lisanul Arabi. Berapa juz? Ini masalah bahasa saja. Pak Ibnu dan Pak Budi yang sudah mulai mengotak-atik bahasa itu. Wow saja berapa banyak wow ini. Asal kata fa'ala saja ini berapa itu? Fa'ala itu lupa alam fa'il wajana ma'ulun ukul lakakul ma'alun ma'alun mim'alun fa'ala fa'ala fa'alun fa'ala dan seterusnya gitu. Umat luasnya ilmu Allah itu. Ini bahasa produk siapa? Ya kan? Baru bahasa. Makanya orang yang semakin dalam ilmunya, semakin sadar betapa kecilnya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah takut kepada Allah. Ini yang diinginkan. Ya kan? Mestinya dokter-dokter ahli bedah segala macam itu, orang yang makin orang yang sangat dekat kepada Allah karena dia tahu betul. Ya. Komponen-komponen tubuh manusia. Itu bedah otak aja kan? Berapa miliar sel-sel saraf yang ada di situ. Mantap kaku aja. Pusing. Putus. Bisa ketahuan sendiri. Bisa disambung lagi. Alhamdulillah. Ada apa enggak ya? Kalau ada saraf orang putus, bisa disambung lagi enggak ya? Ini ilmu Allah. Jadi orang yang terus mendalami beberapa macam disiplin ilmu, dengan ilmu membuat dia semakin dekat kepada Allah, semakin tawadhu. Ini yang dikatakan as-sa'ibun. Dalam At-Taubah ayat 112, as-sa'ibun yang seperti itu. Ya, semakin tidak ada apa-apanya. Semakin dia merasa dirinya tidak berilmu. Semakin tinggal di lelaki, semakin merasa diri itu tidak berilmu. Ya. Ini, makanya Allah katakan, innama yakhsha'allaha min ibadihi al-'ulama. Yang takut kepada Allah itu min ibadihi dari hamba-hambanya. Al-ulama. Orang yang berilmu membuat dia dekat kepada Allah dan mengajak orang lain juga supaya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan dengan ilmu segala sesuatu menjadi mudah, dengan Al-Qur'an semuanya menjadi terarah. Ya kan? Ada satu ungkapan, dengan seni kehidupan menjadi indah. Dengan ilmu kehidupan menjadi mudah, dengan Al-Quran dan Sunnah semuanya menjadi terarah. Ada ungkapan lain dalam bahasa Arab, kun aliman aw muta'alliman aw muhibban, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban, wala takun khamisan. Ya, jadilah orang yang berilmu. Atau setidaknya orang yang selalu mendalami ilmu, muta'allim. Al-Mustami'an atau menjadi pendengar yang baik. Al-Mukhibban atau orang yang gemar cinta dengan ilmu. Walah takut khamisan, jangan jadi orang yang kelima. Siapa yang kelima? Berilmu enggak, belajar enggak, dengar enggak, cinta juga enggak. Enggak tahu, sok tahu. Ya. Ilmu Allah sangat luas sekali. Saya secara pribadi merasakan enggak punya apa-apa. Dengan sedikit ilmu yang Allah berikan sama saya, kita berbagilah di sini. Ya kan? Kita berbagilah. Ilmu ini kalau dibagikan dia makin banyak. Beda dengan uang. Kalau kita punya uang 1 juta dibagi-bagikan enggak sampai 1 menit habis. Dengan sedikit ilmu yang kita dapatkan, kita bagikan, dia makin luas. Itulah ilmu. Inna Allah Azizul Ghafur, semuanya Allah Maha Gagah dan Maha Pengampun. Baik, tolong Pak Ismoko, Fatir ayat 28. Ulama jadi ulama menurut ayat ini, orang dengan ilmunya itu membuat dia takut kepada Allah. Nah, kalau ada orang berilmu bukannya takut kepada Allah, walaupun ilmunya segudang, menurut Allah itu bukan ulama. Makanya Dr. Yusuf Qardawi, beliau membagi ulama itu tiga. Yang pertama adalah ulama warasatul anbiya, ulama penerus para nabi. Ya, itu ada hadisnya. Yang kedua adalah ulama usuk, ulama jahat. Ya. Nah, Imam Ghazali ulama usuk, dan yang ketiga adalah ulama usuk pas. Ulama usuk itu ulama yang menjadi trompet penguasa. Ya, dia fatwanya keluar untuk membenarkan kebijakan yang tidak bijak. Ya kan? Ya, seringkali orang-orang semacam ini mengatasnamakan Al-Qur'an untuk kepentingan penguasa. Nah, kalau Imam Ghazali membagi ulama itu dua. Pertama, ulama dunia, ulama akhirat, dan yang kedua ulama dunia. Nah, ulama akhirat itulah ulama yang takut kepada Allah. Tawadunya, keikhlasannya tidak dilakukan. Ya, dia tidak pernah membangga-banggakan dirinya. Dia orang yang berilmu, baru ketahuan dia berilmu kalau sudah ngomong. Di saat dia seperti biasa, seperti orang yang enggak ada ilmunya. Subhanallah. Nah, ilmu-ilmu yang semacam ini, orang yang mendapatkan ilmu dengan ilmu yang dia dapatkan itu, apakah ilmu yang sifatnya kauniyah maupun qauliyah? Qauliyah 30 juz Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian kauniyah, ya alam semesta termasuk diri kita. Seperangkat tubuh kita ini adalah ilmu Allah dalam bentuk ayat kauniyah. Ya, dengan ilmu itu membuat orang semakin dekat kepada Allah, semakin takut, dan semakin takut dengan rasa takut itu membuat dia terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksud dengan as-sahibun. Orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu as-sa'imun. Para yang saya rahmati Allah, kita berharap, saya secara pribadi, kita semua akan terkecuali. Semoga kita termasuk orang-orang yang disebut oleh Allah as-sa'imun, dan orang yang selalu berupaya dengan berbagai disiplin ilmu yang didapatkan itu semua membuat dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Kemudian yang berikutnya adalah ar-raqiun as-sajidun. Ar-raqiun as-sajidun, orang-orang yang rukuk dan sujud. Ya, wartahu ma'ar-raqiin. Rukuklah beserta orang yang rukuk. Wasjudu ma'as-sajidin, sujudlah beserta orang yang sujud. Artinya selalu berupaya hidup dalam kebersamaan, berjamaah. Bukan hidup secara individu. Berjamaah tidak hanya di masjid, tapi juga di luar masjid. Berjamaah dalam pengertian yang positif. Sekarang kata-kata jamaah ini sudah dibawa ke arah yang kotor. Ya, korupsi berjamaah. Astagfirullah. Kenapa bahasa jamaah dibawa ke sana? Ya kan? Korban itu kan bahasa takarum. Qaraba yaqribu qurbanan. Korban itu artinya pendekatan. Qarib kata-katanya, qaraba yaqribu qurbanan. Korban itu hal-hal yang bisa mendekatkan. Ini sekarang jalu korban pelecehan. Kok bahasa korban ke sana perginya? Ya kan? Dia korban fitnah, korban narkoba. Kok korban itu bukan kesana? Ini macam bahasa itu, bahasa-bahasa yang bersih, yang suci dibawa ke tempat yang kotor. Nah, ar-raqiun as-sajidun artinya orang yang selalu menjaga kebersamaan, hidup selalu berjamaah. Nah, untuk ini insya Allah nanti pekan yang akan datang kita ada beberapa poin-poin selanjutnya. Jadi intinya poin 1, 2, 3, dan 4 ini barisan pertama di atas, mari sama-sama kita hayati untuk terus kita dawamkan, kita biasakan, kita rutinkan dalam keseharian kita. Tiada hari tanpa bertaubat, beristighfar kepada Allah. Itu kepleset istighfar lagi, kepleset istighfar lagi, karena memang kita manusia bukan malaikat, ya kan? Perbanyak istighfar. Bagaimana diajarkan Rasulullah? Semakin banyak kita beristighfar, semakin Allah suka. Semakin banyak kita minta ampun, bahkan Rasulullah memberikan contoh istighfar 70 kali, bahkan 100 kali dalam sehari semalam. Itu kita biasakan setiap hari. Ini pribadi yang dicintai Allah. Bukan berarti kita orang steril dari dosa, tidak. Tidak ada manusia steril dari dosa. Bahkan orang bertakwa sekalipun. Hanya orang bertakwa itu alladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim. Itu orang bertakwa, saudara, kembali kepada Allah. Kemudian melatih diri untuk totalitas menjadi hamba Allah. La ana illa abdullah. Tidak ada aku melainkan hanyalah hamba Allah. Aku bukan hamba pekerjaan, hamba harta, hamba dunia, hamba macam-macam. Bukan hamba atasan, tapi hamba Allah. Al-'abidun. Totalitas menghambakan diri kepada Allah. Al-'abidun mengikhlaskan seluruh aktivitas hanyalah untuk mendapat pujian dan perhatian Allah. Ketika ada di hati ingin mendapat perhatian atau pujian dari manusia, sedikit saja mengharap dari manusia, awal satu kekecewaan. Makanya al-'abidun semuanya kembalikan kepada Allah. Segala puji hanyalah untuk Allah. Al-'abidun. Dan terakhir as-sa'ibun, terus kita berupaya meningkatkan. Ya, selama ilmu itu bisa mengantarkan kita dekat kepada Allah, terus ditekuni dan digali dengan berbagai disiplin ilmu yang ada. Ya kan? Tanpa mendikotomi ada ilmu umum dengan ilmu agama. Dalam Islam itu tidak bisa dipisahkan, semuanya satu. Barisan dan makmumullah, mudah-mudahan Allah berikan kemampuan, kekuatan untuk kita dalam mengamalkan ataubah 112 dalam rangka meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum tutup barangkali ada yang silakan, baik. Kemudian Kalau dia bunuh dengan sengaja, jika Islam yang berjalan hukumnya, potong tangannya. Itu cara taubatnya. Lalu kan uang sudah dikembaliin, dia sudah minta maaf. Uangnya sudah dikembaliin, kok masih dipotong tangannya? Tetap potong tangannya. Ya, itu dalam Islam seperti itu. Nah, potong tangannya dengan ada beberapa kriterianya. Kalau dia ngambil hanya karena terdesak ekonomi, nggak ada lagi jalan lain, hanya untuk perut, itu ada apa? Ada keringanan dispensasi. Tapi kalau tidak merupakan apa namanya pribadi yang nggak baik, ya sudah dapat pengen terus ngambil lagi, ini jadi jelas kriminal, ya kan? Maka kita ini sekarang ini asal begitu ketahuan, kembalikan, udah aman. Makanya kalau mencuri di negeri ini, ketahuan, pulangin aja, udah aman itu. Dalam Islam tidak bisa seperti itu. Ada saksinya, ya kan? Jadi wa aslihu wa bayyinu. Perbaiki diri, berjanji, aslihu itu islah, islahun nafs. Menyesal, dengan sebenar-benar menyesal, kemudian berjanji kepada Allah untuk tidak berbuat lagi, dan kemudian tentunya kalau berhubung dengan manusia kembalikan hak-haknya. Ya. Kemudian yang untuk lebih jelas dan detailnya nanti Pak Yo silakan baca buku tentang taubat. Khusus sudah ada sekitar 800 halaman. Itu penulisnya Dr. Yusuf Qardawi membahas tentang taubat itu. Ketika Allah mengimbau, ya, ya ibadi wa ya hamba-hambaku, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuban, semuanya Allah akan mengampuni semua dosa-dosa itu. Ini pun apa ayat sifatnya umum. Nah, ada pun intinya hadis-hadis yang menjelaskannya. Ya, bukan berarti inna Allah ghafurur rahim kemudian berbuat maksiat, istighfar lagi, maksiat lagi, istighfar lagi, itu namanya main-main. Ya. Lalu kemudian ada orang yang memang berupaya untuk terus mendalami ilmu. Ternyata ilmu itu hanya sekedar pengetahuan aja. Ya, hanya sekedar tahu aja. Diamalkan enggak, pokoknya udah tahu ya udah. Ini termasuk kategori zalimun li nafsihi. Ya. Kita buka surat Fatir ya. Ayat 32, surat 35, ayat 32. Coba dibuka. Ayat 32. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. ثم أدركنا صلاح الدين أدرك أيضا من الحياة الدنيا والذي أوحينا إليك من الكتاب والحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. Ya. Ini ada kaitan dengan ayat 31, artinya orang yang sudah mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dari kitab-kitab Allah yang terakhir bernama Al-Qur'anul Karim. Semua adapun setelah itu auratna kami wariskan Al-Kitab, Al-Qur'an tentunya, dia paham, dia mengerti, dia tahu ada perintah, ada larangan karena rajin membaca, rajin belajar, menyimak, tadabbur dan seterusnya. Siapa mereka? Alladzina, orang-orang istafaina, orang-orang pilihan yang kami pilih kata Allah. Min ibadina, dari hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsi, nah ini yang pertama. Maka sebagian dari mereka itu sudah tahu, sudah ngerti. Oh ini perintah, oh ini larangan, ini hak, ini batil dan sebagainya. Tapi dia tidak mengikuti jalan yang Allah berikan. Sekarang tahu aja, sudah tahu ini sudah. Zalim di nafsi, menzalimi diri sendiri. Ya kan? ilmunya bertambah, bukannya bertambah dekat kepada Allah, malah sebaliknya. Nah, ini akan menjadi masalah. Waktu orang rajin pengajian, mulutnya ember, ngajinya paling rajin, ya kan? Mulutnya, wah, percuma aja ngaji, mendingan kita gak ngaji. Loh, kan jadi masalah lagi kan? Buat apa ngaji? Pengajian rajin, majelis taklim rajin, bahkan sekarang ikut kuliah di ma'had. Tapi kelakuannya sombong, ya ampun dah, mulutnya dengan kita-kita ya, yang berkaitan hati, kadang-kadang astagfirullah kan, kan jadi kacau yang begitu, ya kan? Nah, ini kelompok zalimul nafsihi, yang pertama orang yang berseberangan dengan ilmunya, ya kan? Ilmunya dengan dirinya berseberangan. Makanya Allah katakan atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala ta'qilun. Kenapa kamu suruh orang berbuat baik? Berbuat baik begini dan begitu. Kamu lupakan dirimu sendiri padahal kamu membaca itu kitab Al-Qur'an. Afala ta'qilun? Apa kamu tidak menggunakan akal kepada Allah? Ya. Zalimu li nafsi. Kemudian yang kedua, wa minhum muqtasidun. Mereka yang ada di pertengahan. Ya. Dia ilmu yang didapatkan hanya untuk dirinya saja. Hanya untuk pribadinya saja. Yang penting sudah tahu, dia berupaya menjaga dirinya dengan ilmu yang dia dapatkan itu. Muqtasidun. Hanya sebatas soleh secara pribadi. Ya kan? Dan yang ketiga, sabiqul khairati. Orang yang berkompetisi berlomba-lomba untuk kebaikan. Sabiqul khairat. Ya. Orang yang proaktif, tidak hanya soleh secara pribadi, tapi mengajak orang lain juga ikut soleh seperti diri dia. Tidak dia merasakan nikmat dekat kepada Allah, tapi dia membawa orang lain juga supaya merasakan nikmat itu dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sabiqul khairati billah. Orang yang selalu meningkatkan kualitas kesolehannya, berlomba-lomba untuk meningkatkan kesolehannya dengan izin Allah, tapi pemilik khairat. Zalikal fadlul kabir, yang kita perlukan karena Allah yang besar. Ya. Makanya ada doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tahwa wa min da'watin la yustajabu an. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah. Min ilmin la yanfa, ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak membuat dekat kepada Allah. Ilmu yang tidak membuat semakin cinta kepada Allah. Ilmu yang tidak membuat cinta ini justru malah bermanfaat untuk diri dan orang lain. Berlindung kepada Allah. Rasulullah ajarkan doanya. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa wa qalbin la yakhsha. Hati yang tidak pernah khusyuk. Hati yang tidak pernah serius ketika berhadapan dengan ajaran Allah, apalagi ketika sholat dan sebagainya. Wa min nafsin la tasfa, jiwa yang tidak pernah merasa cukup, kurang aja. Dia punya mobil satu, wah, sama lagi satu, dia punya satu terus aja. Akhirnya jiwa ini kering, tidak pernah merasa cukup dengan materi. Ya kan? Min nafsin la tasfa, wa min da'watin la yustajabu an. Dari doa ajakan yang tidak didengar, tidak diterima oleh Allah, berlindung dari hati. Ya, saya ingin bapak-bapak dah hafalkan doanya. Ya, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasfa wa min da'watin la yustajabu anhu. Dan alhamdulillah apa tinggal diamalkan setiap selesai sholat. Ya, ada dua doa yang Rasulullah ajarkan jangan sampai tertinggal setiap selesai sholat. Doa yang lain ketika Rasulullah pegang Mu'adz sambil pegang bahunya, ya Mu'adz, hai Mu'adz, aku cinta kamu karena Allah. Setiap selesai sholat jangan lupa berdoa. Apa aja Rasul? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tajabu anhu. Kemudian dalam riwayat lain, Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Cukup ya. Barakallahu li wa lakum. Mudah-mudahan pekan depan bisa kita tuntaskan untuk kemudian kita tumbuh-tumbuhkan selama dalam bulan suci Ramadan At-Taubah 112 ini yang kita latih diri kita dari sekarang. Begitu Ramadan masuk, terbiasa keluar Ramadan, ini akan menyempurnakan kepribadian kita orang-orang beriman. Satu ayat ini. Ini satu ayat ini kalau kita bisa mengikuti secara rutin, insya Allah kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Apalagi yang lain-lainnya lebih kamu cinta lagi. Ya. Baik, mari kita akhiri bersama dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.